Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita telah bahas kedudukan yang ketiga yaitu al-ihsan. Definisi juga sudah kita sebutkan. Dan pada kajian yang lalu, kita berakhir di halaman ke-132, di pertengahan halaman. Al-Syeikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan menyatakan, Al-Hasil, maka pada kesimpulannya, أن الإحسان على مرتبتين bahwa ihsan terdiri menjadi dua kedudukan. Kedudukan yang pertama martabatul musyahadah al-qalbiyah yaitu kesaksian secara hati, kesaksian dengan hati, yang maksudnya wa hiya an ta'budallah ka'annaka tarah, yaitu engkau beribadah kepada Allah Jalla wa'ala seakan-akan engkau melihatnya, seperti engkau melihat Allah Jalla wa'ala secara langsung. Naam. Kenapa sampai pada puncak seperti ini? Min syiddatil yaqin wal iman. Disebabkan karena kuatnya keyakinan dan kuatnya keimanan. Ka'annaka tarallaha subhanahu iyanan. Sehingga dengan itu engkau melihat Allah seakan-akan kau melihat Allah Jalla wa'ala secara langsung. Nah, ini tingkatan yang pertama yang disebut al-musyahadah al-qalbiyyah. Nah, wal-martabatus tsaniyah, sedangkan tingkatan kedua dari tingkatan ihsan, wahiyya aqallu minha, yaitu lebih sedikit dari tingkatan yang pertama. Artinya di bawah tingkatan yang pertama. Yang disebut bahwa kondisi seperti ini adalah kondisi yang jayyidah, kondisi yang sudah cukup baik. Nah, namun perlu ditingkatkan lebih lanjut agar kita melangkah pada tingkatan ihsan yang terbaik. Tingkatan yang kedua, di bawah tingkatan yang pertama. Apa itu? An ta'budallah wa anta ta'lam annahu yaraka wa yutalli' alaika. Engkau beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dalam keadaan kau tahu bahwa Allah Jalla wa'ala itu melihatmu. Allah mengawasimu. Setiap apa yang kita lakukan, baik itu ucapan maupun perbuatan, yang tampak maupun yang tersembunyi, Allah tahu. Fala ta'sihi wa la tukhalif amrahu sallallahu subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu akan menumbuhkan sikap fala ta'sih, engkau tidak berani untuk melanggar atau melakukan maksiat kepadanya. Wala tukhalif amrahu, dan tidak pula berani untuk menyelisihi perintahnya subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah kita tahu dan insyaallah ta'ala kita faham, mudah diingat seterusnya tentang dua tingkatan ihsan tadi, maka kata beliau Syekh Al-Fauzan, hadhihi martabatul ihsan, inilah merupakan kedudukan ihsan, wahia a'la maratibud din, yang ini merupakan tingkatan tertinggi pada agama ini. Karena di sana ada Islam, karena ada pula al-iman, kemudian yang terakhir dan itulah yang tertinggi, yaitu al-ihsan. Man ballagaha, siapa yang sudah mencapai tingkatan itu, fa innahu balagha a'la maratibud din, maka sungguh dia telah mencapai dari tingkatan-tingkatan agama yang tertinggi. Wa qablahu martabatul iman, wa qablahu martabatul ihsan, martabatul Islam, di mana sebelumnya adanya tingkatan iman dan sebelumnya lagi adanya tingkatan Islam. Mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik, tertata di dalam pemahaman kita. 6. Yang sebentar kita akan melangkah pada perkara berikutnya yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala. Faddinu dawair, maka ad-din, agama itu, dawair, jamak dari kata da'irah. Da'irah, bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Apa kira-kira? Daerah. Ya, daerah bahasa Arab itu. Da'iratun. Ya, Masya Allah. Betapa banyak bahasa Arab yang dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia dalam kondisi kita tidak merasa. Daerah antum di mana? Da'irah. 6. Atau dengan kata lain, da'irah itu lingkaran. 6. Faddinu dawair, maka agama ini terdiri dari lingkaran demi lingkaran. 6. Ad-da'iratul ula, lingkaran yang pertama, ring pertama, ada ring kedua berikutnya, ada pula ring ketiga nantinya. Ring yang pertama, al-Islam. Ini semua terambil dari hadis Jibril. 6. Wahia wasi'ah, di mana lingkaran Islam itu luas. Luas bagaimana? Hatta innahu yadkhul fiha al-munafiq. Sampai-sampai masuk padanya munafik. Orang munafik, nam masih kita katakan Islam. 6. Selama belum tampak bentuk-bentuk kenifakannya yang bisa mengeluarkan dari Islam. Kita simak apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan. Maka Islam karena luasnya tadi, sehingga masuk padanya al-munafiq. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan kepadanya muslim, dia muslim. Bagaimana kita mau tidak katakan seperti itu? Karena belum ada tanda-tanda kalau dia itu munafik. Sampai ada tanda kejelasan yang terang bahwa dia munafik, maka baru kita katakan dia munafik. Maka dikatakan muslim dia itu. Wa yu'amil mu'amalatal muslimin. Dan kita sikapi atau kita berinteraksi dengan muamalahnya kaum muslimin. Nah. Kenapa? Li'annahu istaslam fid zahir. Karena dia Islam secara zahir. Secara zahir bagian luarnya. Nam. Apa namanya? Yang tampak dia muslim. Mau bagaimana mau kita hukumi munafik? Nam. Kalau belum ada tanda-tanda padanya. Bahwa dakhil fi da'iratil Islam. Maka dia masuk pada daerah Islam. Pada lingkaran Islam. Belum bisa kita keluarkan dari lingkaran Islam. Karena memang Islam itu luas. Tidak bermudah-mudahan untuk mengkafirkan seseorang muslim dari lingkaran Islam sampai terbukti tanda-tanda yang jelas. 6. Karena jika tidak, maka akan kembali kekafirannya kepada yang menuduhnya. 6. Kita hukumi dia muslim. 6. Wa yadkhul fihi dha'iful iman. Masuk pula pada bagian yang pertama ini yaitu Islam, dha'iful iman, orang yang lemah imannya. Alladzi laisa ma'ahu minal iman, yang mana tidak ada padanya keimanan, illa mithqalu habbati khardalin, kecuali imannya seberat biji sawi. Masih tinggal sedikit. Lemah imannya. Itu pun kita belum bisa mengkafirkan. 6. Maka takfir, mengkafirkan seseorang itu ada aturan yang baku. Dan tidak sembarangan. Asal ucap keluar dari lisan, kemudian dia katakan si fulan kafir. Apa bukti Anda? Ya pokoknya sudah. Nah, tidak tahu ada buktinya man, diminta keterangan kemudian dia mengatakan kafir. Nah, tapi kalau memang jelas-jelas dia kafir, maka harus kita katakan apa adanya. Nah, jadi tengah-tengah manhaj ahlu sunnah wal jamaah tidak serampangan, tidak bermudah-mudahan, tidak senonoh kemudian gampang-gampang mengkafirkan. Nah, dan tidak pula bermudah-mudahan untuk tidak menggolongkan atau mengatakan kepada dia kalau memang terbukti padanya. 6. Maka sampai-sampai dikatakan pada bagian yang pertama ini munafik, sampai dikatakan dia masuk pada kategori Islam, demikian pula dhaiful iman, orang yang lemah imannya. Orang yang lemah imannya itu mungkin karena pengaruh-pengaruh eksternal maupun internal. 6. Karena pengaruh teman, karena pengaruh kondisi dan keadaan, sampai kemudian berbuat perbuatan-perbuatan yang sampai tergolong al-kabair, dosa-dosa besar. 6. Pelaku zina, pelaku pencurian, berdusta, dan yang lain dari al-kabair. Apakah kemudian dia kita katakan dia kafir? Karena dia melakukan dari perbuatan dosa besar? Maka di sana ada patokan-patokannya. 6. Tidak semua orang melakukan al-kabair kemudian dikeluarkan dari lingkaran keislaman. Nah, ad-da'iratus tsaniyah, sampai dikatakan dalam hadis tidaklah mungkin seseorang melakukan zina. Nah, kecuali ada padanya keimanan. Nah, ada padanya keimanan. Maka terkalahkan keimanan tadi dari godaan syaitan sehingga dia terjerumus kepada perbuatan yang terlarang. Dan kewajiban bagi dia untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Ada berapa syaratnya taubatan nasuha? Seseorang melakukan al-kabair, dosa-dosa besar, bisa mudah-mudahan diampuni oleh Allah Jalla wa'ala jika terpenuhi 3 persyaratan. Berhenti dari perbuatan dosa besar yang dia lakukan. Yang kedua, bukan sekedar berhenti, menyesali dari apa yang dia perbuat. Dia merasa salah dari apa yang dia perbuat, berhenti tadi. Dia menyesal dan berharap Allah Jalla wa'ala mengampuninya. Kemudian yang ketiga, berjanji kepada dirinya, antara dirinya dengan Allah, untuk tidak mengulangi kembali. Untuk tidak mengulangi kembali. Nah, janjinya kepada Allah. Menyesali, berhenti dari perbuatan itu, kemudian menyesali, kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya. Ini 3 syarat kaitannya dirinya dengan Allah. Ada tambahan 1 lagi. Jadilah 4. Kalau memang dosa besar itu kaitannya dengan manusia. 6. Bara'atul dhimmah. Berlepas diri. Menyelesaikan apa-apa yang harus diselesaikan kaitannya dengan manusia. Baik itu kaitannya dengan harta. Kalau kaitannya dengan harta seperti bentuk mencuri, merampok dan sebagainya, maka apa yang dicurinya harus dikembalikan selain 3 tadi. Kalau itu berkaitan dengan kehormatan, pernah dituduh, pernah dihibahi dan sebagainya, maka dia harus datang kepada orang tadi untuk meminta maaf. Nah, tidak cukup dengan 3 syarat tadi, melainkan ditambahkan 1 lagi. Nah, ini diantara syarat dari taubatan nasuhah, dosa-dosa besar bisa terampuni di sisi Allah Jalla wa'ala dengan cara tersebut. Jalla wa'ala dengan taubatan nasuhah, taubat yang sebenarnya. Sebelum datang kepadamu ajal tiba, tidak ada lagi kesempatan bagimu untuk bertaubat. 6. Sedangkan dosa selain al-kabair, yaitu as-saghair, dosa-dosa kecil, bisa terampuni melalui amalan-amalan soleh kita. As-salawatul khams, kafaratun lima bainahunna. Salat yang 5 waktu dari salat yang 1 menuju salat berikutnya menjadi kafarah, penghapus dosa, dosa kita. Maksudnya dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Ramadan yang 1 menuju Ramadan tahun berikutnya. Jika di sana selama setahun kita punya dosa-dosa kecil, bisa terampuni melalui puasa Ramadan berikutnya. Kemudian juga umrah yang 1. Kemudian kapan lagi diberikan kesempatan oleh Allah Jalla wa'ala untuk umrah berikutnya. Maka jarak jeda di antara keduanya tadi, jika ada dosa-dosa kecil, maka terampuni melalui amalan tersebut. Maka semua bisa terampuni dosa-dosa tadi. Idajtunibal kabair. Jika dia menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Maka perlu kita membersihkan diri kita dari al-kabair. Nah, kita periksa. Apakah saya pernah melakukan dosa besar selama hidup saya atau belum? Atau tidak? Jangan dianggap dosa besar itu satu atau dua atau sepuluh. Setidaknya ada 75 kumpulan dosa besar. Di sana ada suatu karya, kitab yang berjudul Al-Kabair. Judulnya memang itu. Siapa penulisnya? Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Nah, kalau dikumpulkan apa yang beliau tulis ada 75. Kita periksa. Nomor 1 tidak tersangkut. Nomor 2 tidak tersangkut, belum pernah. Alhamdulillah. Nomor 3, nomor 4, nomor 5 terus. Siapa yang mau peduli untuk memeriksa itu, alamatul khair, tanda kebaikan. Sehingga sisanya dari dosa-dosa kecil, dari amalan-amalan soleh keseharian kita. Seperti yang disebutkan tadi. Termasuk wudu. Cucuran air wudu yang menetes setelah kita pakai ke bawah. Tetesan ke bawah tadi bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Ini keutamaan wudu. Maka kalau wudu yang betul, sesuai tuntunan, jangan asal-asalan. Jangan maunya sendiri. Tidak sesuai tuntunan. Maka tidak diterima. Kalau wudhunya tidak diterima, bagaimana sholatnya? Maka di saat kita berwudhu, merasakan sedang mengamalkan salah satu firman Allah dalam surat Al-Ma'idah. Sebagaimana kita mengamalkan amalan yang lain, kita merasakan bahwa kita sedang mengamalkan perintah Allah. Demikian dinasihatkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, bahwa setiap kita menjalankan suatu perintah dalam agama ini, kita merasa sedang menjalani salah satu ayat Al-Quran, salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga semakin berkualitas, semakin berbobot, sehingga tidak teras, tidak terpaksa, tidak merasa beban kita menjalaninya. Maka semakin berbobot, semakin berkualitas, maka semakin beda pula nilainya. 6. Maka terus caranya adalah dengan kita belajar, kita terus diingatkan. Maka belajar adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah. Untuk kita bisa sampai kepada al-haq, kepada ridhonya Allah Jalla wa'ala. Oh, yang saya lakukan selama ini keliru atau kurang pas. Dengan belajar maka terbenahi. Terus begitu. Seseorang tidak merasa aman dan tidak merasa sudah banyak ilmunya. Sudah tidak perlu belajar, ta'lim. Sudah banyak tahu. Maka ini tanda-tanda dari jerat-jerat syaitan. Wal'iyadu billah. Kita kembali kepada ad-din dawair. 6. Tingkatan atau lingkaran yang pertama, al-Islam. Ad-da'iratus tsaniyah, lingkaran yang kedua, hiya adyaq minal ula. Lebih sempit dibandingkan yang pertama. Lebih mengerucut lagi. Kalau tadi Islam luas, munafik sampai-sampai masuk, lemah imannya masuk. 6. Untuk mengkafirkan perlu kejelian dan juga itu melalui fatwa para ulama, tidak sembarangan. Maka tingkatan yang kedua lebih sempit dibandingkan yang pertama, wa akhassu dairatil iman, lebih khusus lingkaran iman. Wa hadhihi la yadkhul fiha al-munafiq. Maka pada bagian ini tidak masuk orang munafik. 6. An-nifaqul i'tiqadi. Nifaq dari jenis yang berkaitan dengan i'tiqad, dengan akidah. Abadan, selama-lamanya. 6. Wa innama yadkhul fiha ahlul iman. Hanyalah yang masuk pada bagian ini ahlul iman, orang-orang yang memang betul-betul beriman. Wahum ala kismain. Ahlul iman, orang beriman itu terbagi menjadi dua. Masih ada lagi tingkatannya. Imanun kamilun. Tingkatan yang pertama, imannya yang sempurna. 6. Wa imanun naqis. Dia beriman tapi naqis, berkurang. Iya. Levelnya manusia ini beda-beda. 6. Orang beriman pun beda-beda tingkatannya. Fa yadkhul fiha mu'min fasiq. Maka masuk pada bagian ini orang mukmin, orang yang beriman tapi fasik. Fasik itu keluar dari taat kepada Allah. 6. Dia iman tapi masih ada bentuk-bentuk keganjalan pada hatinya sehingga masih ada sikap nawar atau ngeyel terhadap suatu perintah atau larangan, baik Al-Quran maupun Sunnah. Dalam urusan lain beriman. 6. Tapi ada dalam bentuk-bentuk yang lain, dia belum pasrahkan. Masih ada. Sehingga dia berani-berani untuk ngelanggar-ngelanggar sedikit menurut dia. Itu fasik. Fasik itu bisa berarti kafir, bisa berarti muslim, tapi fasik. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita atau informasi, fatabayyanu, maka hendaklah kamu periksa, kamu tabayyun. Jangan langsung diuntal, langsung di apa terima. Nah, karena belum tentu beritanya apakah dia memang jujur atau tidak. Jangan-jangan walaupun dia muslim dia berani tidak jujur. 6. Nah, ini ada yang mukmin tetapi fasik. Karena memang ada orang beriman dimasukkan neraka dulu baru dimasukkan jannah. Jangan dianggap orang beriman seluruhnya langsung masuk jannah. Lah, ada yang memang kehendak Allah perlu dicelup sebentar di neraka sampai bersih baru masuk Allah masukkan ke dalam jannah. Ada yang memang dilintasi, dilewati itu semua. Tidak pakai hisab tanpa, dan tidak pula pakai azab. 70 ribu umat Muhammad SAW yang akan masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Pada hadis Uqashah ibn Mihsan. Mudah-mudahan kita masih ingat. Nah, tapi ada. Orang iman itu ada juga yang berdosa. Tidak semuanya suci, bersih dari dosa. 6. Ada juga tapi tergolong dari orang-orang yang beriman. Nah, beriman yang mana? Apa beriman yang seperti ini? Beriman fas, mukmin fasik atau mukmin taqi. Ada yang beriman yang taqi, yang betul-betul takwa. 6. Betul-betul dia pasrahkan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak berani melanggar sedikit pun, betul-betul takut. Karena memang dia menghadapkan azab itu di hadapannya. Wal'iyadzubillah. Kalau sampai nantinya dirinya tersentuh sedikit dari azab, bagaimana kondisinya? Bukan sehari dua hari. Sehari pun nilainya beda di akhirat. Apinya akhirat beda dengan apinya dunia. Betul-betul takut. Sehingga dia perjuangkan biar selamat dalam kehidupan dunia yang singkat, yang sebentar, yang sesaat ini. 6. Mukmin taqi. Itulah bagian ahlul iman. Terbagi menjadi dua, imanun kamil dengan imanun naqis. Maka iman yang naqis pun masuk atau terbagi menjadi dua, mukmin fasik, ada pula mukmin taqi. Ad-da'iratu tsalitsah, yang ketiga, wahia adyaq minas tsaniyah, lebih sempit lagi dibandingkan yang kedua. Dari iman, iman lebih sempit dari Islam. Tingkatan yang ketiga lebih sempit dari tingkatan yang kedua. Apa itu dairatul ihsan? Lingkaran atau ring yang ketiga adalah al-ihsan, wahia kama bayyanaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yaitu seperti yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita bahas. Wala yadkhul fiha illa ahlul iman al-kamil. Dan tidak masuk pada bagian ini kecuali ahlul iman al-kamil. Orang yang berimannya sempurna. Iman yang naqis tidak masuk di sini. Nah, ini maka dikatakan sebagai tingkatan yang tertinggi. Merasa Allah Jalla wa'ala mengawasi, mengetahui, melihatnya. Nah, dan itu pun dua tingkatan sebagaimana yang telah kita bahas. Itulah tiga bagian ad-din. Nah, ad-din dawair. Ad-dairatul ula al-islam. Ad-dairatul thaniyah al-iman. Ad-dairatul thalithah al-ihsan. Selesailah sudah terkait dengan al-ihsan. Kita melangkah, masih ada waktu. Dalilul ihsan. Sudah kita bahas tentang al-ihsan. Maka bab berikutnya dalilnya tentang al-ihsan. Sebagaimana yang telah kita tahu dalilnya, maka di sini disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala dalil dari Al-Qur'an dan dalil dari As-Sunnah. Diawali dari Al-Qur'an. Ada tiga ayat di surat yang berbeda. Yang pertama An-Nahl 128. Wad-dalilu qauluhu taala Inna Allah ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Kita lihat dulu seluruhnya. Setelah An-Nahl wa qawluhu, firmannya Allah Jalla wa'ala juga pada surat Asy-Syu'ara, 3 ayat 217, 218, 219 dan 220, 4 ayat. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samii'ul 'alim. Ayat yang ketiga atau pendalilan Al-Quran yang ketiga surat Yunus ke-61. Wama takunu fi sya'nin wama tatlu minhu min Qur'anin wala ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan iz tufiduna fihi. Tiga dalil. An-Nahl 128, Asy-Syu'ara 217 sampai 220, Yunus ayat 61. Wa dalilu minas sunnah, sedangkan dalil dari sunnah, sunnah di sini maksudnya hadis. Perlu diketahui bahwa sunnah memiliki tiga atau empat makna. Salah satunya sunnah itu artinya hadis Nabi yang sahih. Ini dari Al-Quran, ini dari sunnah, maksudnya dari hadis. Ini makna sunnah yang pertama. Yang kedua, sunnah merupakan lawan dari bid'ah. Ini amalan sunnah, ini amalan bid'ah. Ini amalan yang sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini amalan yang tidak sesuai. Nah, amalan yang mengada-ngada, yang tidak ada bimbingan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah yang berhadapan atau berlawanan dengan bid'ah. Yang ketiga, sunnah berarti Islam itu sendiri. Mari kita kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kembali kepada tauhid, kembali kepada Islam itu sendiri. Sehingga karya para ulama ada yang berjudul As-Sunnah. Nah, karya Imam Ahmad rahimahullah. Yang isinya di situ bukan sunnah hadis-hadis saja, tetapi di situ ada akidah, ada tauhid, prinsip-prinsip dalam agama ini. Tapi dikasih judul As-Sunnah. Karena sunnah di situ maksudnya Islam itu sendiri. Kemudian yang keempat, sunnah dalam pengertian fiqih. Pembagian hukum. Ini wajib, ini sunnah. Yakni mustahab. Wajib harus dilakukan. Jika tidak, berdosa. Sedangkan sunnah dilakukan, dapat pahala. Jika ditinggalkan, maka tidak mengapa. Lawan dari makruh. Diamalkan adalah tidak mengapa atau berdosa. Nah, ditinggalkan dia dapat pahala. Demikian pula halal, demikian haram, mubah. Maka sunnah dengan arti fikih. Seringnya orang, sebagian orang kita sudah terpaku dalam pikirannya. Ketika disebut sunnah, langsung kepada pengertian fikih. Oh, itu kan sunnah aja. Nah, diamalkan kan memang boleh-boleh saja, dapat pahala antum. Kalau enggak, enggak apa-apa. Ya. Terdidik sudah maintain-nya itu dari kecil, ketika belajar dulu di sekolah-sekolahnya, dididik dengan pengertian seperti itu. Iya apa ya? Nah, setelah kita belajar, ternyata sunnah itu adalah besar. Nah, bahkan melupakan landasan agama yang kita jalani. Ini Al-Quran, wahyu yang kedua adalah sunnah. Sampai-sampai ketika dikasih dalil dari sunnah, menolak. Saya tidak mau kalau dari sunnah. Saya maunya dari Al-Quran. Nah, dianggap kalau dalil dari sunnah itu memecah belah umat. Saya maunya dari Al-Quran saja. Lah kamu sholat itu dari mana caranya? Allah Jalla wa'ala memerintahkan aqimus sholat, tegakkan sholat. Sebagai salah satu contoh saja. Tapi tata cara sholat tidak disebutkan dalam Al-Quran, dari takbiratul ihram sampai salam. Setelah takbiratul ihram baca iftitah, ada dalam Al-Quran? Tidak ada. Setelah iftitah baca Al-Fatihah, ada dalam sunnah, dalam hadis, dalam Al-Quran? Tidak kita dapati. Dan seterusnya. Maka sunnah di situ wahyu yang kedua untuk menjelaskan apa yang Allah maksudkan. Nah, kembali kepada dalil, di sini dikatakan dalil dari sunnah, maksudnya dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis Jibril al-Mashhur. Hadis Jibril yang sudah masyhur, yang kita kenal dan sering kita dengar hadis tersebut, riwayatnya dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, sampai akhir hadis. Pendalilan ihsan ada di situ. Bukan hanya ihsan, tetapi Islam, tetapi juga al-iman dan juga al-ihsan dan juga tanda-tanda hari kiamat, semua ada di dalam hadis Jibril. 6. Kita akan mulai dengan pendalilan Al-Quran. Dalil yang pertama, surat An-Nahl ayat ke-128. Nah, namun karena waktunya tinggal beberapa saat, itulah yang bisa kita mampu dalam majlis ta'lim pada malam hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, hidayah kepada kita untuk selalu kita istiqamah dalam menjalani kehidupan ini sampai akhir hayat kita dalam keadaan kita bertauhid dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan ketemu pada waktunya biidznillah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.